Mitra Bisnis menyusul izin cuti yang diajukan Presiden SBY untuk berkampanye bagi partainya, ada 6 menteri lainnya dan 17 gubernur atau setengah dari jumlah gubernur yang ada di Indonesia juga telah mengajukan cuti kampanye. Dikhawatirkan dengan adanya kekosongan di posisi kepemimpinan ini, roda pemerintahan menjadi tidak berjalan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti. Mas Ikrar, bagaimana komentarnya soal ini? Sejauh aturannya itu ada, sejauh aturan itu diikuti, nggak jadi masalah. Di luar negeri juga biasa itu, pejabat negara itu kemudian ikut dalam kampanye politik untuk partainya ya. Saya beri contoh misalnya di Australia juga Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, para menteri itu juga melakukan kampanye politik. Cuma kan di sana kan ada aturannya ya. Kalaupun memang anggarannya diberikan oleh negara, itu sebatas anggaran yang dibolehkan itu. Seperti misalnya dalam hal surat menyurat dan sebagainya ya. Dalam konteks Indonesia, ya. Kalau misalnya bahwa negara juga kemudian mengatur bahwa seorang menteri, seorang presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, bupati, ya, itu tidak boleh menggunakan kendaraan dinas, tidak boleh menggunakan anggaran negara untuk kampanye-kampanye baik untuk partainya maupun untuk dirinya sendiri, itu berarti itu juga tidak boleh dilanggar. Dan sebetulnya pengawasan terhadap itu sangat mudah. Bagaimana mengawasinya? Kita lihat aja mobil nomor B1 atau DKI 1 itu, RI1 ya, B1, RI1 itu pada hari-hari di mana Presiden ataupun Jokowi itu kampanye, itu dipakai atau enggak? Kalau memang dipakai itu berarti kemana dipakainya? Kalau memang dipakainya ke tempat kampanye berarti itu menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Kemudian kalau dia misalnya pergi ke luar kota, nah kemudian kita juga bisa lihat ya, apakah kemudian tiket yang digunakan itu dibeli dengan uang partai, uang pribadi, atau uang negara. Kalau itu memang dipakai oleh uang negara, ya itu harus diharamkan. Soal apakah dia kemudian menggunakan hari-hari kerja, itu lagi-lagi kalau ada udah ada aturannya misalnya berapa hari kerja mereka boleh menggunakan masa cuti untuk kampanye itu, ya selama itu tidak dilanggar, buat saya itu sah-sah saja. Menurut Mas Ikrar, apakah pola cuti massal ini bisa dikatakan berpengaruh terhadap efektivitas jalannya birokrasi dan roda pemerintahan? Itu kan bisa diatur. Ya, saya beri contoh misalnya kapan Ahok misalnya kampanye, kapan Jokowi kampanye, tapi dia tidak boleh memerintahkan birokrat lokal di DKI untuk kemudian berkampanye baik itu untuk Gerindra ataupun untuk PDIP. Ya, itu yang harus kita tegaskan ya. Kemudian tidak boleh, saya beri contoh misalnya seperti waktu Poko itu kan tidak sedikit iklan-iklan dari dinas itu kan yang kemudian bilang bahwa ini loh yang kami udah lakukan, ini yang kami lakukan, itu kan adalah kampanye terselubung ya, dari keberhasilan Poko sebagai gubernur pada saat itu. Nah itu hal-hal semacam itu yang buat saya harus diharamkan ya, karena itu dilakukan oleh dinas yang harusnya itu kalaupun dia melakukan itu tidak di dalam masa kampanye pemilihan gubernur ataupun bupati ataupun wali kota. Kita harus membedakan antara birokrat profesional dengan politisi. Tapi ada kegiatan sejumlah pejabat publik yang lebih sering memanfaatkan kunjungan formal untuk sekalian melakukan hal-hal yang berkenaan dengan kampanye politik dan mengedepankan kepentingan partainya. Bagaimana menurut Mas Ikrar? Ah, itu kan lebih sering dilakukan oleh Presiden Anda. SBY itu paling sering melakukan misalnya kunjungan kerja ke daerah, ya, meresmikan jembatan, meresmikan pabrik, meresmikan ini itu. Dan kemudian pada saat yang bersamaan dia menggunakan kesempatan untuk bertemu kader. Itu kan sesuatu yang buat saya justru bisa dianggap sebagai suatu penggunaan fasilitas ataupun anggaran publik untuk berkampanye ya. Tapi kalau kemudian dia tidak dalam masa misalnya kunjungan kerja, tapi misalnya kayak kemarin Jokowi ke kuburannya Bung Karno, emang nggak boleh orang ke kuburan? Kalau misalnya Jokowi di sana meresmikan kuburan Bung Karno dan kemudiannya kampanye, baru akan saya kritik ya. Tapi kalau orang kemudian kebetulan dia mau ke sana mau sekalian kampanye sambil nyekar ke kuburan Bung Karno, what's wrong with that? Jangan kemudian baik itu menteri ya, itu Anda lihat ya, gimana anggaran-anggaran untuk bantuan sosial di dalam Kabinet Pembangunan Indonesia Bersatu Jilid 2 ini begitu dahsyatnya, begitu tingginya di era ketika kampanye pemilu ini sedang berlangsung. Demikian pengamat politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti, saya Gery Sadewa.